إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما معنى اللمعة من حيث اللغة؟ Makna lum'ah min haitsu. Makna yang kedua. Makna yang pertama bahasanya lum'ah diartikan bulughah, bekal. Sehingga ketika digabungkan dengan akidah yaitu apa? Bekal kehidupan. Dalam memahami akidah yang benar yang sesuai dengan akidah para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Makna yang kedua, Bu Abdullah. Makna lum'ah yang kedua, ta'ah. Yang pertama bimakna bulughah, yang kedua bimakna idha'ah, cahaya. Sehingga jika lum'ah itu diartikan cahaya, berarti maknanya apa? Makna lum'atul i'tiqad. Cahaya. I'tiqad, keyakinan. Ketika digabungkan dua makna ini menjadi apa maknanya? Ta'ah, cahaya. Fasahmi. Jika lum'ah itu diartikan cahaya, idha'ah, berarti apa? Perkara yang patut diyakini ini atau akidah ini merupakan apa? Perkara yang sangat jelas dan gamblang, tidak tersamarkan atas seseorang pun dalil-dalilnya. Tayib, sehingga para ulama mengatakan imma bil ma'na bulughah, imma bi ma'na idha'ah. Cuma yang dipilih oleh Syekh rahimallahu taala maknanya adalah bulughah, sebagai bekal kehidupan untuk memahami keyakinan yang benar yang diyakini oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Tayyib, santum. Yang kedua, makna i'tiqad. Bunu'man lughatan, secara bahasa. Ambil dari kata aqada yaqidu akidatan. Itu diambil dari kata al-aqdu, yang artinya menggabungkan di antara dua ujung sesuatu. Ya, sehingga maknanya dengan memperhatikan makna bahasa ini berarti akidah adalah apa? Menggabungkan atau mengikatkan, menahan sesuatu perkara. Oleh karena itu, yang namanya akidah dikatakan secara istilah sebagai apa? Abu Umar. Baik. Sebagai hukum zihni al-jazim, hukum atau keputusan, kepastian hati yang pasti, ketetapan hati yang pasti. Ya. Yang namanya akidah yaitu kaitannya dengan hati. Ya. Akidah maqama bihi al-qulub, adanya, tegaknya dengan hati. Sehingga akidah merupakan perkara yang batin, karena kaitannya adalah hati seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka dikaitkan dengan makna secara bahasa akidah artinya mengikat, menahan. Dengan demikian makna akidah adalah perkara yang diikat, tidak akan terlepas di hati seorang hamba. Itu maknanya. Karena akidah kaitannya dengan hati, sehingga apa? Akan dia ikat, akan dia tahan di dalam hatinya, tidak terlepas darinya. Seperti apa kita mengetahui bahwasanya akidah seseorang benar atau salah? Abu Dafa. Berarti apa? Benar atau salah? Benar atau salah ketika itu? Benar, ya. Cara mengetahui bahwasanya akidah seseorang, keyakinan yang ada dalam hati seseorang itu benar atau tidak, yaitu in tabaqal waqi', jika sesuai dengan waqi', Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Jikalau apa yang dia yakini dalam hatinya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, menunjukkan akidah dia benar, keyakinan hati dia benar. Wa illa, tetapi jika tidak sesuai apa yang dia yakini dalam hatinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisihi daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka akidah dia apa? Keliru, salah, fasid, batil. Itu caranya, ya, sesuai atau tidakkah apa yang dia yakini dengan Al-Quran. Jika sesuai maka benar, maka jika keliru, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka akidah tersebut salah. Tayyib. Seperti seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai apa? Zat yang memberikan rizki, maka akidah ini adalah sahih, benar. Ya, kenapa? Karena orang-orang musyrik ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard?" Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Maka mereka menjawab, "Fa sayaqulunallah." Menjawab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah akidah yang benar. Keyakinan seseorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang memberikan rizki kepada dia, maka ini adalah akidah yang benar. Tetapi tatkala seseorang meyakini dalam hatinya ada yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini menyelisihi Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya. Karena yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, bukan yang lainnya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian telah kita bahas daripada kandungan khutbah musannif, yaitu Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Kudama rahimallahu taala, yang disebutkan oleh Syekh Asy-Syarih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Yang pertama itu terkandung pada khutbah beliau memulai perkaranya dengan basmalah, yang hal ini mencontoh Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan, paparkan penjelasannya dalam kitab At-Tajwid tentang permasalahan basmalah yang terjadi dua kesepakatan di kalangan para ulama dan dua perselisihan di antara mereka pula. Sehingga kata beliau, wa ma'na bismillahirrahmanirrahim, makna dari bismillahirrahmanirrahim yaitu af'alu syai'a musta'inan mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mausufi bir rahmatil wasi'ati. Maknanya kata beliau, ketika seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal perbuatannya, di awal tulisannya, di awal bacaannya, artinya adalah af'alu syai'a, saya melakukan sesuatu musta'inan, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mutabarrikan bi kulli ismin, dan meminta barokah, meminta kebaikan yang banyak dengan setiap nama min asma'illahi, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-mausufi yang Allah Subhanahu wa taala tersifati bir rahmatil wasi'ati, dengan rahmat yang luas. Itu makna seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka syai' di sini bisa diganti. Jikalau syai' di sini maknanya adalah al-kitabah, antum menulis, maka af'alul kitabah, saya melakukan menulis, musta'inan, dengan minta pertolongan Allah SWT dan memohon kebaikannya dengan setiap nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah disifati dengan rahmat yang luas. Ini syai' di sini bisa diganti. Ya, saya menulis atau saya makan, saya pergi dan yang lainnya. Tunjuk. Karena bi di sini kata para ulama, makna bi di dalam kata bismillah di situ adalah bi. Dan ba di sini adalah harfu jar. Huruf jar, huruf yang tugasnya mengejarkan, mengkhafadkan isim yang setelahnya. Dan isim yang setelahnya di sini ismun. Maka dijarkan dengan ba, berubah menjadi bismi. Dan makna ba kata para ulama, yaitu maknanya adalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Dengan apa meminta pertolongannya di sini? Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala, nama yang mana saja dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata para ulama, ismun nakirah diidhafahkan kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga idhafatun nakirah ila ma'rifah bal a'raful ma'arif, disandarkannya nakirah yaitu ismun kepada Allah lafzul jalalah yang dikatakan sebagai perkara yang paling bermakrifat, perkara yang paling jelas, yang paling khusus, maka ini faedahnya adalah ta'um wa tashmal, umum. Seseorang meminta pertolongan kepada Allah SWT dengan nama-nama Allah SWT yang sempurna dan baik. Nama apa saja, yang hal itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di sini menunjukkan apa? Hajatul abdi ila isti'anati billah. Butuhnya seorang hamba kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di awal perbuatannya, aktivitas dia, dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah ketika dia ucapkan bismillah. Ya, ketika dia ucapkan atau ketika dia tuliskan bismillah, menunjukkan dia apa? Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk tersukseskannya, terwujudkannya perbuatan yang hendak dia lakukan. Tayyib. Karena ba tadi maknanya adalah al-isti'anah. Ma min insanin illa lahu hajah ila al-isti'anati billah. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia, bal min makhlukatillah, bahkan seluruh makhluk Allah SWT melainkan butuh akan pertolongan Allah SWT. Illam yu'inhu, jika Allah SWT tidak menolong dia, lam yahsul li fi'li ta'ah wajtina bin nawahi, tidak mungkin dia bisa melaksanakan perkara ketaatan, dan tidak mungkin bagi dia menjauhi larangan Allah SWT. Hal itu apa? Ma'unatullahi ta'ala alina, itu pertolongan Allah SWT kepada kita untuk berbuat taat dan untuk menjauhi maksiat. Tayyib. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Muadz, ya Muadz, la tada'anna ya Muadz, inni uhibbuka fillah, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah, wahai Muadz, sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Mencintai engkau karena Allah, bukan karena yang lainnya. Yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis yang lemah, maknanya sahih, bal mujma' alaih, bahkan disepakati oleh para ulama dari makna hadis tersebut yang lemah. Kata Abdullah Ibnu Abbas, sarat mu'akhatu amatin nas li ajli dunia. Yang kebanyakan persaudaraan manusia itu, hubungan manusia dikarenakan dunia, bukan karena lillahi wa fillah, bukan karena Allah. Ya. Persaudaraan kebanyakan manusia apa? Karena dunia yang ingin dia capai, yang ingin dia raih. Yang ini namanya apa? Sahibul hajah. Berteman karena butuh. Ya. Atau apa? Sahibul ladzat. Berteman karena ingin mendapatkan kecepretan, kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya. Ini kebanyakan apa? Persaudaraan manusia la li ajlillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Abdullah bin Abbas, la yujdi minhu syai', tidak akan bermanfaat. Tatkala hubungan, tatkala persaudaraan seseorang li ajli dunia. Tafangduru barakallahu fikum, antum perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, inni uhibbuka fillah, saya cinta pada engkau karena Allah. Ya, bahkan seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah, hendaklah dia mengucapkannya. Ya, Ar-Rasul membimbingkan kepada kita tatkala kita mencintai orang lain karena Allah, hendaklah kita mengucapkannya. Ya fulan, inni uhibbuka fillah. Ya. Uhibbuka fillahnya apa? Tenanan istilahnya, ya. Bukan karena apa tadi, ada hajat, ada kebutuhan. Taib. Atau karena ada sesuatu. Ada ikannya di balik batu umpamanya. Taib. Dan yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah, jangan sampai engkau tinggalkan wahai Mu'adz di penghujung salat engkau untuk engkau mengatakan, jangan sampai ditinggalkan di penghujung salat seseorang. Ya, dubur. Yang para ulama berselisih, ada yang mengatakan di akhir salat seseorang sebelum salam. Ada juga yang mengatakan di awal zikir setelah salam. Untuk dia mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah saya, tolonglah aku untuk senantiasa mengingat engkau. Wa syukrika, dan tolonglah aku supaya aku senantiasa bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan tolonglah pula aku supaya senantiasa memperbaiki ibadah kepada engkau. Anda perhatikan, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menanamkan kepada Mu'adz aqidah yang benar. Supaya apa? Seseorang merasa butuh terhadap pertolongan Allah SWT di dalam apa? Tahqiq ta'ah, mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT. Demikian pula dalam apa? Menjauhi larangan Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT diulang al-isti'anah setelah lafzul ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digandengkan antara hak Allah subhanahu wa ta'ala al-ibadah wa haqqu ibadihi, dan hak hambanya yaitu isti'anah. Tayyib. Sehingga jangan sampai antum merasa saya mampu berdiri sendiri, saya mampu ini dan itu, sehingga lupa kepada Allah SWT. Ya. Atau bahkan dia menyepelekan Allah SWT. Tayyib. merasa apa, banyak harta, merasa kuat tenaganya, merasa banyak pengikutnya, dan yang lainnya. Tayyib. Dan di sini menunjukkan apa? Mutabarrikan bi kulli ismin min asmaillah, meminta barokah dengan setiap nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tabarruk yakunu bi asmaillahi wa sifatihi, ya. Meminta barokah, meminta kebaikan yaitu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain ini maka tabarruk ghairu sahih. Ya, selain dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tabarruk meminta barokah yang tidak benar atau yang tidak dibenarkan. Wa ma'na Allah al-ma'luh. Makna Allah yaitu al-ma'luh ay al-ma'bud, zat yang diibadahi. Karena sebagian para ulama dan dirujukkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala, bahasanya lafzul jalalah adalah mushtaq, diambil dari fi'il ala hayalahu alihatan, dari ilah, ya, dari kata alaha bermakna ilah. Tafsirannya nanti akan diketahui dalam kitab tauhid Fathul Majid. Baik. Dan makna Allah di sini adalah ma'luh, maf'ul. Yang diibadahi, al-ma'bud. Yang diibadahi hubban wa ta'ziman, dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Ta'alluhan wa syauqan, mengibadahinya dengan penuh kerinduan. Ini makna Allah lafzul jalalah, ya. Zat satu-satunya yang diibadahi dengan rasa cinta dan pengagungan serta apa? Kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tentunya orang-orang yang telah bisa mentahqiq at-tauhid di dalam dirinya, dia akan merasa cinta dan rindu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan. Ya. Seperti apa? Thalabul ilmi yang sedang kita hadapi. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau antum sadari, ketahui bahwasanya thalabul ilmi minal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya seseorang thalabul ilmi dia akan apa? Mencintainya dan merindukannya untuk duduk di majalisil ilm. Demikian pula ibadah yang lain, salatnya, puasanya, sehingga dia akan rindu, akan cinta untuk datang salat atau waktu salat yang berikutnya, Ramadan yang berikutnya. Tayyib. Warrahman, dan makna Ar-Rahman, Dzurrahmatil Wasi'ati, maknanya adalah zat yang memiliki rahmat yang luas. Yang ini kata para ulama disebut sifatun dzatiyah. Sifat al-dhatiyah, la tanfaku anillahi azza wa jal, yang tidak terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, yang memiliki rahmat yang luas. Warrahim, al-musilu rahmatahu man sya'a min khalqihi. Makna ar-Rahim yaitu zat yang menyampaikan rahmatnya, memberikan rahmatnya kepada orang atau kepada makhluk yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya, atau kepada seseorang yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Sehingga Ar-Rahim disebut sifat fi'liyah, yaitu sifat fi'liyah, perbuatan Allah SWT allati tata'allak bil masyiah, yang sifat fi'liyah itu kaitannya dengan kehendak Allah. In sya'a fa'alahu wa illam yasha lam yaf'al. Kalau Allah kehendaki, Allah perbuat. Jikalau tidak, Allah tidak melakukannya. Itu sifat fi'liyah. Ya. Di antaranya di sini, Allah memberikan rahmat. Allah kehendaki kepada hambanya, maka Allah berikan. Allah tidak kehendaki, maka Allah tidak berikan. Ini menunjukkan sifat fi'liyah. Atau sifatul kalam, sifat fi'liyah. Karena kalau Allah berkehendaki, Allah berfirman. Kalau Allah berkehendaki, maka Allah tidak berfirman. Dan ini akan kita lewati insyaAllah nanti. Antara sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Kemudian perbedaan di antara keduanya. Wal farqu baina ar-rahman wa ar-rahim, dan perbedaan antara ar-rahman dan ar-rahim. Anna al-awwala, bahwasanya yang pertama. Yang pertama, apa yang pertama Bu Rizki? Bahwasanya yang pertama katanya, apa yang pertama? Ar-Rahman. Ya. Yang pertama Ar-Rahman. Yang pertama adalah Ar-Rahman bi'tibari kauni rahmati wasfan lahu. Yang pertama Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman ini bi'tibari kauni Rahman. Bi'tibari kauni Rahman. Ditinjau dengan keberadaan rahmah, maka rahmat yang ada pada Ar-Rahman, nama Allah SWT Ar-Rahman, rahmatnya disebut wasfan lahu, sifat bagi Allah. Ya. Karena nama Allah SWT Ar-Rahman, maka sifatnya apa? Ar-Rahmah, al-wasi'ah, rahmat yang luas. Itu perbedaan yang pertama, ya. Jadi Ar-Rahman adalah nama Allah. Ma min asma'in illa walahu sifat. Tidak ada dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala melainkan apa memiliki sifat. Setiap nama apa memiliki sifat. Tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat memiliki nama. Tidak. Tapi kalau setiap nama pasti memiliki sifat. Ya. Sehingga tatkala Allah SWT dinamai Ar-Rahman, sifatnya adalah apa? Ar-Rahmah. Sifatnya Ar-Rahmah. Sehingga Rahmah ditinjau dari Ar-Rahman sebagai sifat, bukan sebagai nama. Karena namanya tadi apa? Rahman. Wazani, dan yang kedua Ar-Rahim bi'tibariha, ditinjau dari keberadaan rahmah yang ada pada Ar-Rahim, fi'lan lahu, sebagai fi'ilnya. Sebagai fi'il, bukan sebagai sifat. Kenapa? Karena Allah SWT yang berikan rahmat. Kalau yang pertama Ar-Rahman yang memiliki rahmat, berarti apa? Sifat. Tapi kalau Ar-Rahim, rahmat yang ada pada Ar-Rahim itu adalah fi'lan lahu, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan rahmatnya kepada hambanya yang Allah kehendaki. Ya, sehingga maknanya apa? Yusiluha man syaa min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Bisa dibedakan. Yang kedua daripada kandungan khutbah musannif rahimallahu taala, athana'u 'ala Allah bil hamdi. Sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Walhamdu, dan hamdu, alhamdu maknanya kata beliau dzikru أوصاف المحمود الكاملة وأفعال الحميدة مع المحبة له والتعظيم. Makna alhamdu yaitu menyebutkan sifat-sifat yang terpuji, yang sempurna. Menunjukkan apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang namanya pujian adalah milik Allah. Kenapa? Karena menyebutkan sifat-sifat yang terpuji dan sempurna. Apakah ada dalam makhluk sifat terpuji yang sempurna? Tidak ada. Ya, di makhluk hanya ada sifat yang terpuji saja, tetapi apa? Tidak sempurna. Tapi yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang terpuji pula disertai dengan kecintaan kepadanya dan pengagungan. Itu makna alhamdu. Yang menyebutkan sifat-sifat yang terpuji yang sempurna dan perbuatan-perbuatan yang terpuji demikian pula sempurna disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut apa? Alhamdulillah. Wa in tajarrada an dzalik, jika kosong dari itu, ya. Jika kosong daripada itu, artinya seseorang menyebutkan sifat-sifat yang terpuji, yang sempurna, perbuatan-perbuatan yang terpuji, tetapi tidak diiringi dengan kecintaan dan pengagungan, maka berubah namanya, bukan hamdu. Tetapi kata para ulama, maknanya adalah al-madhu. Madh. Al-madhu. Bedanya apa? Kalau al-madhu tidak diiringi oleh kecintaan dan pengagungan. Ya, sehingga al-madhu ini apa? Masuk padanya makhluk. Boleh seseorang memuji makhluk, menyebutkan sifat-sifatnya yang terpuji, perbuatan-perbuatannya yang mulia, tetapi apa? Tidak diiringi oleh kecintaan dan pengagungan. Seperti antum memuji makanan, iya. Ya, masya Allah, pokoknya apa? Masakannya enak. Ya. Taib. Masya Allah, pokoknya masakan istri saya enak. Seperti itu. Itu apa? Memuji boleh kepada makhluk. Tapi apa pujian di sini tidak diiringi dengan kecintaan? Ya, memuji anaknya, masya Allah. Putri abang, pokoknya cantik atau ganteng. Ini namanya apa? Memuji kepada makhluk. Dibolehkan. Dan ini disebut apa? Al-madhu. Ya. Karena yang namanya al-madhu tadi tanpa adanya kecintaan dan pengagungan. Ya. Karena itu adalah khusus untuk Allah, pengagungan dan kecintaan. Sehingga dengan demikian kata para ulama, kalau al-madhu sifatnya umum, mencakup yang hidup dan yang mati. Antum memuji yang hidup dan yang mati tanpa diiringi kecintaan dan pengagungan, maka di situ disebut al-madhu. Ya. Mencakup manusia, benda, tumbuhan dan yang lainnya, itu disebut al-madhu. Tetapi yang namanya alhamdu khas lil hayy, khusus bagi yang hidup. Ya. Khusus bagi yang hidup. Dan juga apa? Harus disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Sehingga apa? Tidak boleh seseorang mengagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala batasi alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian itu apa? Hanya milik Allah. Rabbnya semesta alam. Tanya. Bisa difahami? Alhamdu dengan al-madhu. Masih lagi di sana al-majdu. Ya. Karena bahasa Arab kaya pujian juga. Tapi apa lain-lain kalimatnya. Di bahasa Indonesia miskin satu saja artinya pujian, sanjungan. Tayyib. Dan di sini ada istilah lain lagi yaitu as-sana. Ya, as-sana. Sanjungan atau pujian juga sama artinya. Cuman bedanya kata para ulama yang namanya sana, ya, sanjungan, yaitu apa? Pujian yang berulang-ulang. Ya. Pujian yang berulang-ulang itu disebut as-sana. Sehingga as-sana lebih tinggi daripada apa? Alhamdu. Ya, lebih tinggi. Kenapa? Karena apa? Pujian yang diulang-ulang, yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Tayyib. Jadi kalau antum memuji Allah SWT berulang-ulang, maka disebut atsana. Ya, disebut atsana. Kenapa? Karena Syekhul Musannif Ibnu Qudamah rahimallahu taala mengulang-ulang dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan. Diulang lagi, al-ma'budi fi kulli zaman. Diulang lagi, alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Terus pengulangan dalam menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan apa? Kecintaan dan pengagungan, sehingga disebut tsana karena berulang-ulang. Ya. Seperti hadis yang sering kita sebutkan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qasamtu shalah baini wa bainal 'abdi nisfain. Allah membagi salat di antaraku dan di antara hambaku setengah-setengah. Setengah untuk Allah, setengah untuk hambanya. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala hamadani 'abdi. Ketika hambanya mengatakan alhamdulillah, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Hamadani 'abdi. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim, dan ketika si hamba mengatakan ar-rahman ar-rahim di dalam salatnya, Allah katakan apa? Qala athna 'alayya 'abdi. Athna 'alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Kenapa? Karena diulang-ulang kan? Pertama dia memuji Allah dengan apa? Alhamdulillah. Yang kedua apa? Ar-rahman ar-rahim, diulang lagi terus. Sehingga apa? Athna 'alayya 'abdi. Allah katakan athna 'alayya 'abdi. Jadi sana kedudukannya. Jikalau apa? Diulang-ulang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.